Mitra bisnis, pemerintah Kota Bogor akan melarang mobil plat B masuk ke Kota Bogor pada saat akhir pekan untuk mengantisipasi kemacetan yang sering terjadi di kota itu. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan pengamat perkotaan Yayat Supriyatna. Pak Yayat, apa komentar Anda mengenai hal ini? Jadi gini, sebetulnya ini wacana, bukan melarang, tapi artinya menyarankan bagi orang ke Jakarta, dari Jakarta yang ingin ke Bogor itu, silakan datang ke Bogor, nanti di Bogor itu ada pembatasan penggunaan kendaraan pribadi dan akan dilayani oleh public transport. Public transport ini misalnya nanti akan dikembangkan city tour-nya. Jadi orang bisa menggunakan angkutan city tour kota untuk berkeliling lah ke kawasan-kawasan wisata atau pusat-pusat kegiatan. Yang kedua, bisa aja nanti dikembangkan dengan menggunakan kendaraan umum di Bogor yang juga akan dibenahi. Atau juga bisa menggunakan public transportnya dengan mempergunakan kereta api. Jadi sebetulnya ini kan suatu pemikiran bagaimana orang berwisata bisa memanfaatkan public transport secara lebih baik sekarang aja. Sekarang ini kan PT Kereta Api sudah semakin memperbaiki layanan perjalanan kereta api dengan layanan yang semakin bagus, lebih murah, lebih pasti, dan tidak bermacet-macet. Nah, jika ini sudah dilakukan perbaikan-perbaikan, alangkah baiknya ini bisa dimanfaatkan. Yang kedua, dalam hal ini pemerintah Kota Bogor juga akan membuat park and ride. Jadi orang disarankan ketika masuk Kota Bogor itu akan lebih diarahkan kepada park and ride, kemudian dari situ akan difasilitasi oleh public transportnya. Jadi di dalam wilayah inti Kota Bogor itu memang akan lebih nyaman ketika kemacetannya semakin berkurang. Sebetulnya model konsep yang seperti ini tidak jauh berbeda dengan apa yang juga diusulkan oleh Kota Bandung. Kota Bandung itu menyarankan orang yang mau datang ke Bandung itu bisa menggunakan kereta api. Jadi ketika orang menggunakan kereta api, kemudian public transportnya juga bagus, itu akan lebih menguntungkan bagi pengunjung karena tidak harus bermacet-macet gitu. Nah, memang dalam hal ini wacana yang akan segera dimatangkan, akan dilakukan kajian-kajian dan perbaikan-perbaikan layanan public transportnya yang lebih manusiawi. Nah, untuk itu memang ada bagusnya pemerintah Kota Bogor itu disarankan untuk bekerja sama dengan operator-operator atau misalnya pengelola public transport seperti Transpakuan atau misalnya agent travel, misalnya perusahaan-perusahaan yang punya kepedulian untuk bisa mengembangkan public transport yang bisa dimanfaatkan masyarakat secara gratis seperti kota ada semacam bis city tour gitu kan, dengan atap terbuka atau model bandros di Bandung. Jadi dengan konsep yang ada, orang sebetulnya tidak harus bermacet-macet untuk datang ke Bogor. Nah, ini juga penting. Pentingnya apa? Pentingnya adalah diharapkan wacana ini adalah cara kita untuk merubah cara berpikir dan bertindak kita untuk tidak terlalu tergantung kendaraan pribadi. Karena ya kita harus akui penggunaan kendaraan pribadi untuk melakukan perjalanan-perjalanan pada jam-jam puncak atau jam-jam libur sebetulnya hanya akan berindikasi kepada pemborosan. Jadi semacam pemborosan energi dari pemakaian BBM-nya, pemborosan dari sisi waktu karena terlalu lama mengantri, atau juga ada persoalan-persoalan lain yang dikaitkan dengan masalah-masalah ketidakefisienan. Dan memang harus diakui dengan semakin banyaknya pendatang yang datang ke Bogor dan semakin berkembangnya usaha, dunia usaha di Kota Bogor itu, implikasi terbesar adalah kesulitan tempat parkir. Karena harus diakui memang pembangunan yang demikian pesat di Kota Bogor ini sampai sekarang belum didukung dengan ketersediaan lahan parkir yang memadai. Jadi ketika puncak kegiatan itu terjadi, kemacetan semakin parah karena beberapa kawasan yang sudah berubah fungsi menjadi areal-areal kegiatan komersial atau pusat-pusat wisata itu sudah tidak bisa menampung jumlah pengunjung disebabkan kepadatan atau kemacetan di kawasan tersebut yang disebabkan karena semakin banyaknya kendaraan pribadi yang diparkir di sepanjang jalan-jalan utama di Kota Bogor. Nah, implikasinya ruangnya semakin sempit, kemacetan semakin parah, hingga ujung-ujungnya orang merasa terjadi stagnan ya di dalam kota. Nah, inilah pemikiran yang diupayakan oleh Wali Kota Bogor, bagaimana merubah mindset pola perjalanan itu dari kendaraan pribadi menuju public transport yang lebih manusiawi. Demikian pengamat perkotaan Yayat Supriyatna. Saya Wendy Lim.